Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan nasi kulli, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم الحمد لله pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang masih memberikan kita berbagai nikmat dan berbagai kesempatan sehingga keutamaan kita kepada kita selaku orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu beruswah kepadanya dari dulu hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini dengan tema menggali makna dan hikmah peristiwa Isra Mi'raj serta aktualisasinya dengan kondisi dan tantangan umat dewasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan soleha dan mencatat amal baik kita pada kesempatan ini. Dan semoga pula Allah memberikan kita kemudahan di dalam mendapatkan hikmah dan kemuliaan dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami atas nama panitia Masjid MMBI Bank Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan hadirin dan hadirat sekalian atas ketidakhadiran Ustaz Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang karena suatu hal berhalangan hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua khususnya kepada Ustaz Habib Muhammad Lutfi bin Yahya serta bagi kita semua. Pada kesempatan ini juga saya juga menyampaikan bahwa panitia akan membagikan beberapa buku kepada para jemaah selesai acara Isra Mi'raj ini. Semoga buku tersebut bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sebelum acara Isra Mi'raj ini dimulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acara kita pada kesempatan kali ini. Pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 10. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Sinoto Tasim dan sari tilawahnya oleh Saudara Agung Budi Laksono. Selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba tilawah dan tahfiz Al-Qur'an, lomba baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh MMBI. Nanti pengumumannya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zarkasi. Selanjutnya kemudian disampaikan sambutan dari Ketua Umum IPB, insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Mulyamande Adat. Dan kemudian dilanjutkan acara puncak kita yang insyaallah mengenai menggali makna dan hikmah peristiwa Isra Mi'raj serta aktualisasinya dengan kondisi dan tentang umat dewasa ini, sekaligus ditutup oleh doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustaz Luqman Hakim MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Marilah kita sebelum lanjut ke acara berikutnya, marilah kita buka acara kita ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 10 yang akan dibawakan oleh Bapak Sonoto Tasim dan sari tilawahnya oleh Bapak Agung Budi Laksono. Kepada Bapak Sonoto Tasim, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza khawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu-wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga yang membaca dan mendengarkannya senantiasa diberikan kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pengumuman pemenang lomba tilawah dan tahfiz Al-Qur'an yang akan disampaikan pengumuman ini oleh salah satu perwakilan dewan juri kepada Bapak Ustaz. Biar kasih waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Murattal dan Tahfidz Al-Qur'an nomor 5/149/CAP/MMTQ/MMBI/2006 tentang pemenang Musabaqah Murattal dan Tahfidz Al-Qur'an dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-61 di Bank Indonesia tahun 2006/1427 Hijriah. Dewan Hakim Musabaqah Murattal dan Tahfidz Al-Qur'an Manajemen Masjid Baitul Ihsan setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, dengan ini memutuskan dan menetapkan pemenang Musabaqah Murattal dan Tahfidz Al-Qur'an dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-61 adalah sebagai berikut. Kategori Musabaqah Murattal Al-Qur'an adalah untuk pegawai Bank Indonesia Putra juara 1 atas nama Dalhari, juara 2 atas nama Ahmadi, juara 3 atas nama Marjuni. Untuk pegawai Bank Indonesia Putri, juara 1 atas nama Erna Wijayanti, juara 2 atas nama Heni El Sofyan. Dan untuk pihak ketiga, Putra, juara 1 atas nama Zulkarnain, juara 2 atas nama Didi Bay Mahdi, juara 3 atas nama Muhammad Ridwan. Pihak ketiga, Putri, juara 1 atas nama Hafizah Alia M, juara 2 atas nama Lisnawati, juara 3 atas nama Siti Badriah. Dan untuk kategori Musabaqah Tahfidz Al-Qur'an dalam hal ini Juz Ammah, juara 1 atas nama Ahmad Imam Khairi, juara 2 atas nama Husnul Khatimah, juara 3 atas nama Fauzi Abu Bakar, harapan 1 atas nama Tohirib, harapan 2 atas nama Siti Huria, dan harapan 3 atas nama Riki Sabaria Fasa. Ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Agustus 2006. Atas nama Dewan Hakim, 1. Zarka Syafiq Muhammad Zaini Rahmanuddin Hasbu Rasyad Ma'muri Drais Sunarto Tasim Jahudi. Mengetahui Ketua Umum MMBI Muhammad Ismail Riyadi dan Ketua Panitia HUT RI ke-61 Edi Setiadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadiah kepada para pemenang nanti akan dilaksanakan, dapat diambil hadiahnya di basement masjid, di sekretariat kepada para juara. Tapi sebagai simbolisnya kami persilakan kepada saudara-saudara sekalian yang dipanggil untuk tampil depan untuk menerima piagam penghargaan. Pertama diberikan kepada Hafiza Alia M sebagai juara pertama Murotal Al-Quran Umum Wanita. Mungkin yang perempuan dapat mengambilnya nanti di sekretariat. Terusnya diberikan kepada A. Imam Khairi sebagai juara pertama Tahfiz Al-Quran. Kami silakan kalau ada atau perwakilan, ya kami silakan ke depan, Pak. Ini sekali. Kepada Saudara Dalhari sebagai juara pertama Murattal Al-Quran Pegawai Bank Indonesia Pria. Kalau ada perwakilannya. Terakhir kepada Saudara Julkarnain juga sebagai juara pertama Murattal Al-Quran Umum Pria. Dan untuk nilai tertinggi diraih oleh Saudara Julkarnain akan memperoleh sebuah mushaf Al-Quran yang diterima, yang diberikan dari jemaah Masjid Baitul Ihsan. Kami mohon kesediaan Bapak Mulyaman untuk memberikan piagam penghargaan. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PBI Bapak Mulyaman Dihadat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1427 Hijriah. Pada Bapak Mulyaman, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya amma ba'd. Bapak Deputi Gubernur, Pak Maulana sama masih ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan hidayah untuk bisa bersama-sama kumpul di tempat yang sangat baik ini. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perannya saya kira alhamdulillah kita sampai hari ini masih bersama-sama di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama merayakan Isra dan Mi'raj. Suatu perjalanan yang bukan sembarang perjalanan. Perjalanan yang penuh makna, perjalanan yang istilah orang sekarang mungkin bisa dikatakan perjalanan yang sangat produktif, perjalanan yang penuh dengan nilai-nilai, suatu perjalanan yang oleh-olehnya kemudian menjadi pertanda atau menjadi salah satu pilar penting di dalam tegaknya agama kita. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami atau saya atas nama pengurus Ikatan Pegawai Bank Indonesia untuk bersama-sama mengajak hadirin sekalian untuk kita mendengarkan hikmah perjalanan yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan kita kemudian bisa membawa bekal pulang nanti, satu pemahaman, satu siraman, sehingga dapat menumbuhkan rasa keimanan kita, sehingga keimanan kita semakin hari semakin mantap. Oleh karena itu, atas nama pengurus IPB, saya secara khusus ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar, terutama kepada teman-teman Kerohanian Islam IPB dan pengurus Masjid Baitul Ihsan atas segala jerih payah. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan menjadi atau dicatat oleh Allah dan akan menjadi penghubung nanti ketika kita semua sudah menghadapnya. Demikian saja, mohon maaf lebih kurangnya. Mari kita buka hati untuk bisa sama-sama mendengarkan hikmah dari perjalanan yang sangat istimewa ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.